الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Setelah kita sebutkan sebelumnya rukun-rukun wudu, yaitu ada 6 perkara, kita masuki pembahasan yang berikutnya, masih dalam permasalahan hukum-hukum dan tata cara berwudu. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah sunanuhu, permasalahan yang kelima, sunnah-sunnah dalam berwudu. هناك افعال يستحب فعلها عند الوضوء. Di sana ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disukai bagi seorang untuk melakukannya pada saat dia berwudu. ويؤجر عليها من فعلها, dan diberi pahala bagi orang yang mengamalkannya, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wa man tarakaha fala haraja alaih, dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Oleh karena itu beliau menyebut ini sebagai sunnah. Wa tusamma hadhihi al-af'alu bi sunanil wudu, dan dinamakan perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Wahia, dan ada beberapa hal yang menjadi sunnah-sunnah ketika berwudu. Yang pertama, at-tasmiyatu fi awwalihi, mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Jadi pada awal ketika dia hendak berwudu, maka dia mengucapkan basmalah terlebih dahulu, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bagi seorang yang tidak membaca basmalah. Naam. Kalau salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaihi, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak memulainya dengan membaca basmalah. Hadis ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, secara zahir menunjukkan bahwa mengucapkan basmalah merupakan syarat sahnya berwudu. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih, tidak ada wudu, yakni tidak sah wudu seseorang bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada awal kali dia berwudu. Hadis ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kedudukannya. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Berselisih para ulama antara pendapat yang melemahkan dan antara pendapat yang menjadikannya sebagai hujah. Hal ini disebabkan karena hadis ini datang dari beberapa jalan yang jalur-jalur periwayatan tersebut tidak terlepas dari al-dha'f, dari kelemahan perawi yang terdapat di dalamnya. Hadis Abu Hurairah misalnya yang menjelaskan atau menyebutkan hadis ini, itu dari jalan seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Salamah. Ya'qub bin Salamah meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Sementara Ya'qub bin Salamah tidak diketahui apakah dia pernah mendengarkan dari ayahnya, dan tidak diketahui pula bahwa ayahnya pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Ya. Tidak diketahui bahwa ayahnya, padahal ayahnya ini di samping dia tidak diketahui bahwa dia pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah, dia juga riwayatnya sedikit, hadis-hadisnya sedikit. Oleh karena itu kedua perawi ini menyebabkan tawakufnya para muhaddisin dari menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Ada jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Sa'id bin Zaid, namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Safal, dan Abu Safal ini meriwayatkan dari perawi yang bernama Rabah, dan kedua-duanya adalah perawi yang majhul, yang sama sekali tidak dikenal. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dalam Al-Ilal, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala juga meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Zaid, namun di dalam sanadnya ada seorang perawi yang sangat lemah sekali. Katsir bin Zaid ini seorang perawi yang dhaif, dan seorang perawi yang bernama Rabih. Rabih ini adalah mungkarul hadis. Perawi ini mungkar hadisnya, sehingga kita melihat tidak satu pun dari jalur-jalur tersebut yang terlepas dari kelemahan. Nah, dan bahkan sangat lemah sekali. Dalam satu sanad ada dua perawi yang majhul. Ini menunjukkan sangat lemahnya riwayat tersebut. Oleh karena itu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan la yathbutu fihi hadis. Tidak ada satupun hadis yang sahih, yang khusus, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan untuk mengucapkan basmalah pada saat berwudu. Walhasil ma'asyar ikhwa rahimakumullah, dalam hal hukum membaca basmalah ada tiga pendapat yang masyhur. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa membaca basmalah pada saat berwudu hukumnya rukun. Hukumnya rukun di antara rukun-rukun atau syarat pada saat berwudu. Dan ini pendapat sebagian al-zahiriyah. Mereka mengatakan kalau dia tidak membaca basmalah maka batal wudunya. Dan jika wudunya batal maka sholatnya pun batal. Ada sebagian pendapat, yaitu pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang berpendapat bahwa membaca basmalah hukumnya wajib. Ya, tidak sampai kepada tingkatan syarat, namun membaca basmalah hukumnya wajib. Apabila dia lupa maka gugur kewajiban tersebut. Apabila dia lupa untuk membaca basmalah lalu dia langsung berwudu maka gugur kewajiban tersebut. Adapun jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa membaca basmalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnatun mustahabbah. Ya. Sebab meskipun tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang disyariatkan yang membaca basmalah pada saat berwudu, namun memulai dengan basmalah termasuk di antara amalan saleh. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul." Apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya maka hendaknya dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kata para ulama, kalau dalam bersetubuh saja seseorang dianjurkan membaca basmalah, maka demikian pula pada amalan-amalan yang lainnya termasuk pada saat berwudu. Adapun hadis khusus yang menjelaskan tentang disyariatkannya membaca basmalah sebelum berwudu, maka tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Walhasil jumhur dari kalangan para ulama menganggap itu amalan sunnah. Saya belum mendapati ada di antara para ulama, para imam yang berpendapat tidak disyariatkannya membaca basmalah sebelum berwudu. Kalaulah ternyata ada di antara para ulama yang berpendapat tidak dianjurkan membaca basmalah ketika berwudu, saya akan mengambil pendapat tersebut. Saya akan berpegang dengan pendapat tersebut disebabkan karena tidak adanya hadis-hadis yang jelas, yang sahih, yang sharih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya mengucapkan basmalah pada awal kali berwudu. Adapun hadis yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi taala alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kalau hadis ini sahih, maka tidak boleh dijadikan hadis ini sebagai dalil tentang sunnahnya atau disukainya membaca basmalah. Bahkan hadis ini menunjukkan tidak sahnya wudu seseorang apabila dia tidak membaca basmalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wudu'a, dan la di sini adalah annafiyah lil jins, menafikan seluruh jenis. La wudu'a ay la yasihul wudu, tidak sah wudu, tidak disebut ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wallahu taala alam, kesimpulan dari permasalahan ini bahwa membaca basmalah hukumnya sunnah. Kalaulah seandainya ada di antara para ulama yang mengatakan tidak dianjurkan, maka saya akan berpendapat dengan pendapat tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.